Ana akan sebutkan hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum. Jadi tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah menelan ludah dan air liur. Menelan ludah dan air liur. Karena ludah dan air liur diproduksi di mulut. Sehingga tidak mungkin dihindari untuk menelannya. Nah, dan tidak dimakruhkan. Menelan ludah dan air liur. Yang kedua, menelan debu jalanan. Menelan debu yang berterbangan di jalanan. Ketika seseorang berada di jalanan, kemudian ada debu berterbangan dan dia menelannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Jadi tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, merasai makanan atau minuman tanpa menelannya. Merasai makanan dan minuman tanpa menelannya, yakni dengan menggunakan lidah. Hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jangan ditelan. Adapun jika ditelan, batalkan puasa. Nah, jadi hanya dirasai dengan lidah. Dan hal ini, hal ini bagi yang berkepentingan, yang berhajat. Nah, dia juru masak, dia memasak, dia butuh untuk merasai makan dan minuman yang dimasaknya, atau dia sedang membeli satu jenis makanan dan minuman, dia butuh untuk merasai, yang sampai salah beli, tidak sesuai selera. Naam. Baik. Adapun yang tidak berkepentingan, iseng ingin merasai begitu, maka dimakruhkan. Yang tidak berkepentingan, yang tidak berhajat, ya bukan dia yang masak, dia hanya cukup menunggu masakan. Misalkan tidak ada hajat, iseng ingin merasai begitu, dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Karena tidak ada hajat, kebutuhan bagi dia untuk itu, tidak dituntut untuk itu. Sementara bisa saja berisiko tertelan. Bisa saja berisiko tertelan meskipun jika tidak disengaja tidak membatalkan puasa, tapi bisa berisiko. Nah, khawatir dia tidak tahan. Nah, karena nafsu makan yang kuat sehingga dia mencicipinya sampai menelannya, bisa membatalkan puasanya. Jadi jika tidak ada hajat, hindari, hal itu dimakruhkan. Adapun yang berhajat, karena dia memasak atau dia hendak membeli satu jenis makanan dan minuman, maka tidak mengapa. Ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, yang dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه يمجه. Tidak mengapa bagi yang berpuasa untuk mencicipi madu, mentega dan semisalnya, lalu memuntahkannya. Nah, yang keempat, menggunakan siwak. Boleh. Tidak ada hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam melarang orang yang berpuasa untuk bersiwak. Baik di awal hari atau di penghujung hari. Nah. Hanya saja apa yang telah lewat Jadi waspadai yaitu siwak menyisakan rasa. Ya, ada rasanya. Ya, dan ada rasa dan ada bekas yang bercampur dengan ludah. Itu wajib diludahkan. Nah, jangan ditelan rasa itu. Begitu pula jika ada serabut-serabutnya yang terlepas, serabut-serabut ya, kayu siwak, kayu arok itu. Nah, kayu siwak itu namanya kayu arok. Ada serabut-serabutnya yang putus, yang copot, tertinggal di mulut, serabut-serabut itu jangan ditelan. Wajib diludahkan. Apabila rasa siwak yang ya tinggal di mulut dan serabut-serabut yang tinggal di mulut itu ditelan, dengan sengaja membatalkan puasa. Yang kelima, menggunakan pasta gigi. Ya, sikat gigi dan menggunakan pasta gigi sama dengan bersiwak, boleh. Ya, tidak ada larangan. Tetapi juga berhati-hati. Nah, berhati-hati ketika sikat gigi dan menggunakan pasta gigi, jangan sampai ada yang tertelan lambung. Nah, pasta gigi pengaruhnya cukup kuat. Sampai-sampai Ibnu Utsaimin rahimahullah menasihatkan untuk tidak menggunakan pasta gigi ketika berpuasa. Karena pengaruhnya kuat, mudah turun ke kerongkongan. Sehingga beliau menasihatkan untuk menghindari. Sebatas arahan saja, ya, sebaiknya tidak menggunakannya. Nah, tetapi secara hukum boleh jika seseorang menggunakan pasta gigi, boleh. Yang penting hati-hati. Yang penting hati-hati karena pengaruhnya yang kuat. Nah, jika ingin menerima, mengambil arahan Ibnu Utsaimin, maka hindari. Yang keenam, mandi. Nah, boleh mandi saat berpuasa. Yang penting berhati-hati. Ketika mandi, berhati-hati agar tidak menelan air mandi melalui mulut atau hidung. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam ya, pernah mandi saat berpuasa, seperti riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yagtasilu wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati, menjumpai terbitnya fajar dalam keadaan junub karena menggauli istrinya. Yakni sudah tiba waktu salat subuh, beliau masih junub. Kemudian beliau mandi setelah terbit fajar ya, dan berpuasa. Jadi beliau mandi ketika sudah terbit fajar, yakni sudah berpuasa. Berarti dalam keadaan berpuasa baru mandi junub. Nah, dan beliau tetap berpuasa. Ini menunjukkan boleh mandi saat berpuasa. Juga riwayat seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat yang dikeluarkan oleh Malik dan Abu Daud, yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Sahabat itu melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam di suatu tempat antara Makkah dan Madinah, namanya Arj, ya, nama tempat itu Arj namanya. Di situ dia melihat Nabi alaihi salatu wassalam di tempat itu, yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im min al-'athashi aw min al-har. Dia melihat di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air di atas kepalanya karena kehausan. Ya, atau tersengat panas matahari dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Nah, Dan hal ini merupakan perkara yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tidak ada peringatan dari Nabi, ya, larangan dari Nabi untuk mandi saat berpuasa. Ini jelas. Nah, yang ketujuh, memakai celak mata, bercelak, ya, dengan celak mata yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Terkadang ada celak yang dipakai di mata, terkadang tembus, ya, rasanya sampai masuk ke kerongkongan. Nah, jika sudah masuk ke kerongkongannya, sudah tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari untuk ditelan. Nah, namun hal ini tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang benar, karena sudah kita lewati saluran, ya, organ yang merupakan saluran masuknya makanan dan minuman. Dan semakna dengan itu, yang dianggap membatalkan puasa adalah mulut, ya, lambung, hidung, ya, lambung. Jadi mulut, kerongkongan lambung, hidung, kerongkongan lambung itu. Selain itu, mata, lewat mata tidak masalah, lewat telinga tidak masalah. Nah, jadi celak mata yang dipakai yang rasanya sampai kerongkongan hingga tertelan tidak masalah. Nah, adapun hadis yang melarang pemakaian celak mata ketika puasa, hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Bercelak adalah perkara yang umum dilakukan kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika memang bercelak itu terlarang saat berpuasa, tentu ada peringatan larangan dari Rasul alaihi salatu wasallam. Sementara itu tidak ada. Tidak ada larangan. Nah, menunjukkan hal itu boleh, tidak masalah. Ini pendapat yang benar. Yang kedelapan, memakai tetes mata dan tetes telinga yang rasanya sampai ke kerongkongan hingga tertelan. Ya, menurut pendapat yang benar, boleh, tidak masalah. Penjelasannya sama dengan tadi. Nah, meskipun tetes mata itu dirasakan, ya, di kerongkongan hingga tertelan, tetes telinga itu dirasakan di kerongkongan hingga tertelan, tidak masalah, karena dua saluran ini bukan saluran yang semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kesembilan, penggunaan minyak yang dioleskan di kulit atau rambut, ya, karena ada minyak yang dioleskan di kulit atau minyak rambut, ya, itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Ini sesuatu yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun minyak itu mungkin meresap ke kulit melalui pori-pori kulit dan boleh jadi menambah stamina, ya, tambah seger, tidak masalah. Itu tidak semakna dengan makan dan minum, tidak masuk dalam kategori makan dan minum yang batalkan puasa. Yang ke-10, bau-bauan berupa wewangian dan selainnya yang hanya mengeluarkan bau, aroma, ya, bau-bauan berupa wewangian dan selainnya hanya mengeluarkan bau, ada bau, ada aroma, wangi, tetapi tidak mengeluarkan zat yang berwujud, yang terlihat, yang akan terhirup dan tertelan. Tidak ada zat yang berwujud seperti asap misalkan, ya, yang akan terhirup dan tertelan, tidak ada, hanya aroma saja. Nah, maka boleh parfum, ya, minyak wangi, kan aromanya menebar ke sana kemari, nah, tercium, tapi tidak ada zat yang berterbangan yang dihirup dan ditelan, sehingga tidak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, memakai wangi-wangian kebiasaan yang umum dilakukan oleh kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada larangan peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam dari menggunakannya. Naam. Selesai 10 hal-hal yang perlu kita ketahui yang tidak termasuk dalam kategori makan dan minum yang membatalkan puasa. Naam.